السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, melalui radio, melalui streaming Facebook, YouTube, juga pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pemirsa Al-Asmaul Husna TV Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Darul Iman di Padang, pemirsa Surah TV Padang, dan beberapa stadion atau stasiun TV ataupun radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas syarah doa-doa sholat. Kemarin kita sudah selesai membahas doa sujud. Sekarang kita masuk ke doa antara dua sujud. Doa antara dua sujud ini beragam, banyak, dengan lafaz yang bervariasi. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Kita akan bawakan salah satu saja di antara hadis ini yang sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam kana yaqulu baina sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kata Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di dalam duduk antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada lima ya, Allahumma ihdini, ya Allah Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni rahmati aku, wahdini tunjuki aku, wa'afini sehatkan aku, dan warzuqni berikan rizki kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali Imam An-Nasa'i. Berarti Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan lafaz hadis barusan adalah milik Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadraknya. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, isnaduhu jayid, bahwa sanad hadis ini jayid. Hadis ini makbul di kalangan para ulama ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas kana yaqulu, ada kana, ada yaqulu. Yaqulu ini fi'il mudhari atau kata kerja bentuk sedang atau akan. Kana masuk ke dalam fi'il mudhari, maka taqtadil istimrar ghaliban, menunjukkan terus-menerus pada umumnya seringnya berdoa dengan doa ini ya. Allahumma ighfirli, Allahumma kita sudah jelaskan ya Allah, tapi di dalamnya ada dua hal. Pertama, dalam ya Allahumma ada pengagungan kepada Allah ya, plus pengkhususan. Jadi saking diagungkan dan dikhususkan ya Allah, sampai-sampai lafaz Allah didahulukan. Huruf ya yang tadinya dibuang, yang tadinya di depan dibuang. Tadinya ya Allah menjadi Allahumma. Ya-nya dibuang ke belakang dan berubah menjadi mim, dan huruf mim yang ditambahkan di akhir Allah menunjukkan fokus, menunjukkan adanya penghayatan, kekhusyuan dan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau seorang hamba mengatakan Allahumma, itu pasti ada kesungguh-sungguhan, ada penghayatan, ada pengagungan, ada penghususan kepada Allah. Allahumma gfirli artinya, ya Allah, berikan aku maghfirah. Dan maghfirah itu mencakup dua. Pertama, satru dzunub anil ibad, ditutupnya dosa dari hamba-hamba. Kedua, at-tajawuz anhu fala uqubah, dibebaskan atau diselamatkan di akhirat tanpa ada azab. Jadi maghfirah keuntungannya dunia dan akhirat. Di dunia dosa orang yang memperoleh maghfirah itu oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Tidak diapakan, tidak dibuka, tidak diberitahukan kepada orang lain. Dirahasiakan, hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Dan di akhirat orang itu dibebaskan dari azab. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Ya. Berdasarkan hal itulah maka Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Di dalam kata ampuni aku tadi terkandung dua hal. Rahasiakan aib-aib dan kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku. Jangan sampai orang lain tahu, dan bebaskan dari dosa akibat dari azab akibat dosa tadi. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Ya. Ya Allah ampuni aku. Hayati, ketika kita mengucapkan Allahumma gfirli, maka hayati bahwa dalam ucapan Allahumma gfirli kita memohon kepada Allah dua hal atas dosa-dosa kita. Pertama, dosa itu tolong rahasiakan, jaga, jangan sampai orang lain tahu, dan bebaskan dari azab akibat dari dosa tersebut. Inilah maghfirah, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah akan membebaskan salah seorang laki-laki dari kalangan umatku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Ya. Kemudian orang itu dipanggil, lalu ditutupkan satar. Satar itu penutup. Gordeng lah gitu ya, hijab yang menghalangi. Menghalangi dari pandangan manusia di akhirat. Hanya dia dan Allah. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzambi kadza fi yaumi kadza?" Apakah kamu mengakui dosa ini di hari ini berupa ini? Dia menjawab, "Bala ya Rabbi." "Iya, saya mengakui." Terus, "Kamu akui dosa ini terus semua dosanya dibukakan." Sampai orang itu mengakui semuanya, tidak bisa dipungkiri dan meyakini dirinya akan binasa kena azab. Apa kata Allah? Ini satartu halaka fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Wa aghfiru halakal yaum. Aku tutupi semua dosamu itu bagimu di dunia. Tak ada orang yang tahu. Dan hari ini, di akhirat ini, aku ampuni semua dosa-dosamu, tidak akan diazab. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Ya. Makanya salah satu di antara sifat Allah as-satir, innallaha hayyun satirun. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Yuhibbus satra, yuhibbul haya was-satr. Dan sangat mencintai sifat pemalu dan sifat menutupi. Menutupi aib, baik aib diri kita ataupun aib orang lain, kita tutup, kita rahasiakan. Jangan sampai keluar dari mulut kita nih. Ya. Oleh karena itulah makna rabbik firli artinya ya Allah ampuni saya, maksudnya rahasiakan aib, dosa dan keburukan-keburukan saya di dunia dan di akhirat, bebaskan dari azab akibat dosa tersebut. Inilah makna Allahumma gfirli. Sekarang yang kedua, warhamni. Ya Allah, rahmati aku. Inilah yang kedua setelah Allahumma gfirli terus warhamni. Apa makna warhamni? Afdi alaya min rahmatika hatta yazulal makruh. Limpahkan kepadaku sebagian dari rahmatmu. Limpahkan. Ya. Rahmat itu pasangannya dengan maghfirah. Seperti tasbih pasangannya dengan tahmid. Maghfirah berpasangan dengan rahmat. Selalu ketika umpamanya Allah menyebut maghfirah, baik dalam Al-Quran ataupun Nabi dalam hadisnya, selalu digandengkan, disandingkan dengan rahmat. Allahumma gfirni warhamni. Ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Inna allaha ghafurur rahim. Allah itu maha pemberi maghfirah dan maha pemberi rahmat. Kenapa? Karena memang klop kesempurnaan, keselamatan seseorang, kemuliaan seorang terletak pada dua hal ini, maghfirah dan rahmat. Maka maghfirah menghilangkan seluruh yang dikhawatirkan. Maghfirah itu kan ampunan tadi. Bebas dari dosa, bebas dari dibukakannya rahasia atau aib dia. Dibuka aib dan azab itu sesuatu yang ingin dihindari. Sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang dibenci. Maka terhindarkan dengan maghfirah. Adapun rahmat ini yang menyebabkan posisi kemuliaan kita di akhirat, di surga Allah nanti, ditentukan oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selamat dari azab neraka, selamat dari aib, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan level yang sangat tinggi. Itulah rahmat. Jadi maghfirah selalu bergandengan dengan rahmat. Maka berkata para ulama, setelah meminta ampunan, kemudian diikuti meminta rahmat, yazulul makruh bil maghfirah wa yusalul matlub bir rahmah. Hilanglah semua yang dibenci dengan maghfirah dan teraihlah semua yang diinginkan dengan rahmat. Inilah yang kalimat yang kedua. Warhamni. Sekarang yang ketiga, wahdini. Tunjuki aku, beri hidayah aku. Hidayah yang dimaksud di sini mencakup dua jenis hidayah. Karena memang hidayah ada dua jenis seperti yang kita sering jelaskan. Pertama, hidayah berupa ilmu, berupa informasi, berupa petunjuk. Disebut hidayah irsyad wa dilalah. Yang keduanya hidayah taufiq. Kalau hidayah taufik berupa dua juga, yaitu apa? Keinginan untuk beramal dan kemampuan untuk beramal. Kalau hanya keinginan tapi tidak mampu, enggak akan lahir amalan itu. Mampu melakukan tapi enggak ada keinginan, enggak akan dilakukan. Lahirnya sebuah amal soleh, amal ibadah karena dua hal ini. Kita ada keinginan untuk beramal soleh dan ada kemampuan dari segala segi. Kemampuan dari segi fisik, dari segi kesehatan, kemampuan dari segi waktu, kemampuan dari segi situasi, kondisi, dari segala segi. Ya, terkadang kemampuan dari segi finansial, kalau amalan itu membutuhkan uang, seperti zakat, infak, sedekah, atau haji, umroh, atau jihad dengan harta. Nah, seperti itu membutuhkan uang. Ada kemampuan secara finansial. Kenapa kita beramal? Karena dua hal ini, karena ingin dan karena mampu. Inilah yang disebut dengan hidayah. Keinginan dan kemampuan untuk beramal Allah yang kasih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada hati kalian. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan, tidak ada kemampuan untuk menolak keburukan kecuali dari Allah. Kemampuan kita semua Allah yang kasih. Nah, inilah yang disebut dengan hidayah taufik. Kalau umpam kita berdoa, ya Allah berikan taufik kepada saya, artinya berikan keinginan untuk ibadah dan amal soleh dan kemampuan untuk melakukannya. Satu di antara ini enggak ada, enggak akan lahir tuh ibadah dan amal soleh, ya. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla berkewajiban. Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk memberi hidayah berupa ilmu. Diturunkannya kitab Al-Quran atau kitab sebelumnya untuk umat terdahulu. Diutusnya para nabi untuk memberi penjelasan yang rinci tentang kitab ini. Itu hidayah ilmu. Hidayah irsyad wa dilalah. Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 12. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kami memberi petunjuk. Memberi hidayah. Maksudnya hidayah berupa ilmu. Dan ini Allah tekankan dua kali, ada inna, ada la. La-nya lam taukir yang dibawa, yang dibaca pendek, lal huda. Inna sesungguhnya, sesungguhnya itu taukir. Sungguh-sungguh benar-benar, bukan asal-asalan. Alaina, tanggungan kami, kewajiban kami. Apa? Lal huda, benar-benar memberikan petunjuk. Petunjuknya berupa irsyad wa dilalah, berupa ilmu, berupa wahyu, berupa Al-Quran, berupa diutusnya para nabi. Setelah para nabi tidak ada, diutusnya manusia-manusia yang Allah pilihkan untuk menyampaikan risalahnya. Para ulama-nya, para duatnya, para asatirnya. Nah, oleh karena itulah, maka di dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat yang ketiga, Allah menyatakan setelah Allah menciptakan manusia, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Setelah kami ciptakan manusia, kemudian kami berikan petunjuk kepada manusia itu jalan. Bisa bersyukur, bisa kufur, terserah. Ini cara bersyukur, efeknya begini. Ini cara kufur, akibatnya begitu. Allah menyuruh, kalau kamu mau bersyukur nih, lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Ibadah kamu kepada Allah. Nanti akibatnya begini-begini. Di dunia begini, di akhiratnya begini. Kalau enggak, terserah ini. Berarti kufur nuh. Perbuatan kufur itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah, termasuk nikmat al-Islam ini. Dikufuri. Kemudian akibatnya nanti di akhirat neraka. Allah jelaskan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Kami telah berikan hidayah, berikan petunjuk berupa jalan. Petunjuk di sini adalah ilmu, adalah wahyu, adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia mau syukur silakan, mau kufur silakan. Termasuk kaum yang durhaka zaman baheula, kaum Tsamud, diberi hidayah oleh Allah. Tapi mereka lebih memilih kekufuran daripada hidayah itu. Hidayah yang dimaksud di sini bukan hidayah taufik, tapi hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum. Fastahabul ama alal huda. Adapun kaum Tsamud, kami telah berikan hidayah kepada mereka. Hidayah ini bukan hidayah taufik loh. Tapi hidayah berupa ilmu, berupa wahyu, berupa informasi, berupa keterangan, penjelasan, nasihat yang disampaikan oleh nabi yang diutus kepada mereka, itu hidayah. Fa amma Tsamud fahadainahum. Terus bagaimana respon atau sikap kaum Tsamud? Fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih mencintai kebutaan daripada hidayah. Lebih mencintai kekufuran, kebebasan, kemaksiatan, lebih mencintai menyembah selain Allah daripada hidayah yang Allah berikan. Makna hadainahum dalalnahum bil ilmi wal irsyad. Makna kami beri hidayah kepada mereka, artinya kami tunjukkan kepada mereka ilmu dan bimbingan. Oleh karena itulah, maka kalau orang tersebut sudah sampai ilmu tapi ilmu itu tidak diamalkan, berarti dia sudah diberi hidayah, irsyad dan dilalah oleh Allah, tapi dia tolak sehingga Allah tidak memberi hidayah taufik kepada dia. Jadi cara untuk memperoleh hidayah taufik adalah belajar ilmu, ilmu syar'i, pelajari Quran Sunnah. Setelah difahami, terima, yakini, amalkan. Baru nanti Allah akan kasih hidayah, taufik. Semangat untuk beramal. Ya. Inilah dua jenis hidayah. Pertama berupa ilmu, hidayah irsyad badilah. Kedua, hidayah taufik. Berupa keinginan dan kemampuan untuk beramal. Yang dua-duanya dikasih oleh Allah SWT. Oleh karena itu, bila seorang muslim meminta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada saya, maka makna hidayah itu mencakup kedua-duanya. Seperti yang dilakukan oleh seluruh muslim sehari semalam minimal 17 kali di momen terbaik dalam hidupnya mereka, yaitu dalam sholat. Membaca apa? Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada doa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami atau berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Di dalam ayat ini, Allah tidak menggunakan kata bantu. Tidak ihdina ilas siratil mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus pakai ila, tidak. Tapi ilahnya itu dibuang, ilahnya itu tidak dipakai. Kata bantu ilahnya ini tidak Allah pakai, langsung ihdinas siratal mustaqim. Yang menunjukkan hudan di sana itu atau petunjuk hidayah di sana itu mencakup juga hidayah taufik. Bukan sekadar hidayah berupa ilmu. Maka kalau seorang mukmin mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah beri saya ilmu dan petunjuk dan beri saya kemampuan dan keinginan untuk mengamalkan ilmu dan petunjuk itu. Inilah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, di dalam bacaan ketika duduk, wahdini, berikan aku hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini adalah dua-duanya. Ya Allah, beri saya ilmu, pengetahuan, pemahaman tentang agamamu, dan beri saya keinginan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Beri saya ilmu dan pemahaman tentang agamamu, artinya beri saya hidayah irsyad dan dilalah. Berikan saya keinginan dan kemampuan untuk mengamalkannya, artinya berikan saya hidayah taufik darimu. Hayati ya, ketika kita minta Rabbighfirli, ya. Rabbighfirli tadi mencakup, ya Allah rahasiakan aib-aib dan dosaku di dunia dan bebaskan, selamatkan dari azab di akhirat. Itu Rabbighfirli. Warhamni. Ini derajat ketinggian di surga. Wahdini. Maksud makna wahdini, beri aku ilmu dan pemahaman yang benar tentang agamamu dan berikan kepadaku hidayah taufik. Berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Itulah wahdini. Hayati ketika kita membaca itu dalam sholat kita. Setelah wahdini terus wa'afini. Wa'afini artinya sehatkan saya dari semua penyakit, baik lahir ataupun batin. baik penyakit jiwa atau penyakit raga, penyakit jasad atau penyakit hati kita. Baik penyakit jasad ini seluruhnya ataupun hanya sebagian anggota badan. Baik bagian luar ataupun bagian dalam. Baik aspek hardware ataupun aspek software-nya. Kadang-kadang hardware-nya kelihatan sehat gitu ya. Kelihatan berotot, kelihatan dia ini segar bugar. Tapi software-nya loh. Tubuh kita ada software-nya enggak? Ya ada. Makanya ada dokter bagian penyakit dalam khusus ya. Apa internis ya? Dokter internis. Penyakit dalam. Software-nya itu. Ya. Oleh karena itulah maka sehatkan saya dari apa namanya penyakit lahir. Baiklah penyakit lahir itu bagian dalam seperti jantungnya, paru-parunya, hatinya, empedunya, ginjalnya, ususnya, pencernaannya semua ataupun penyakit luar seperti ya yang dialami oleh tangan, kaki, reumatik temanya, penyakit reumatik luar apa dalam, dalam merenya. Borok, bisul dan yang sejenisnya ya. Dan juga penyakit hati, jiwa. Apa penyakit hati itu? Syubhat dan syahwat. Dari syubhat melahirkan kufur, syirik dan bid'ah. Dari syahwat melahirkan maksiat, dosa besar. Itu penyakit batin tuh. Wa'afini, sehatkan saya, sehat dari kedua-duanya. Baik penyakit lahir ataupun penyakit batin. Dan yang lebih penting di antara kedua jenis kesehatan ini adalah sehat rohani kita, hati kita. Dari penyakit syubhat yang melahirkan syirik, kufur, dan bid'ah. Syubhat itu setiap penyimpangan, setiap dosa yang diakibatkan karena kebodohan, ketidaktahuan. Kebodohan, ketidaktahuan melahirkan kesalahpahaman, kesalahpersepsian tentang agama ini. Tidaklah lahir kufur, syirik, dan bid'ah kecuali karena kebodohan. Sehingga sesuatu yang umpat terlarang dianggap ibadah seperti kebid'ahan. Sesuatu yang sebenarnya syirik dianggap ibadah yang agung, tauhid atau sebuah perbuatan yang mulia dan agung. Seperti umpamanya orang yang meminta-minta ke kuburan. Berdoa kepada ruh-ruh orang-orang yang sudah mati. Itu menganggap dan meyakini itu ibadah. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy zaman bahula. Berdoanya meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Itu orang-orang soleh zaman bahula. Lalu dibuat patungnya. Ya, bukan ke patung itu mereka meminta. Tapi kepada orang-orang soleh, roh-rohnya. Makanya ketika dikritik, dinasihati, ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Mereka bilang, la na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kepada Lata Uzza. Kecuali sekedar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi dengan bertawasul kepada Lata dan Uzza sebagai orang soleh yang pernah ada. Lata Uzza itu nenek moyang yang soleh, wali-wali mereka zaman baheula itu. Setelah mati kemudian dimintai dengan doanya. Ya. Nah seperti itu syubhat melahirkan syirik. Syubhat melahirkan kufur. Syubhat melahirkan bid'ah. Nah itu penyakit batin termasuk juga syahwat. Kalau syahwat itu setiap dosa, penyimpangan, kekeliruan, kesalahan. Karena hawa nafsu. Ilmunya tahu. Tahu bahwa itu dosa. Tahu itu bahwa itu haram. Tapi karena menyenangkan, karena enak, karena memuaskan hati dia. maka dilakukan. Baiklah dosa oge, gitulah. Seperti kita makan bala-bala. Tahu bala-bala ini enggak bagus, ya enggak? Perpaduan antara minyak dengan tepung terigu yang digoreng itu konon membahayakan tubuh. Tahu semua orang. Tapi karena enak gimana enggak kuat, enggak bisa nolaknya ini. Makanya setiap buka bala-bala selalu ada. Tapi makan bala-bala tidak dosa, enggak. Cuma ilustrasinya bahwa itu ada berbahayanya bagi kesehatan, bagi tubuh. Tapi karena enak, walaupun sadar, makan aja. Itu syahwat. Orang tahu bahwa berjudi itu dosa. Tapi dilakukan. Karena ada kesenangan dan kalau menang ada keuntungan, rugi juga ya pas ke semua yang judi itu kalah gitu. Sampai habis berapa juta bahkan miliaran enggak peduli, yang penting ada kepuasan hati. Ada angan-angan yang memperjuangkan angan-angan kosong yang akan diraih. Begitu juga yang mabuk, tahu mabuk itu dosa tapi ada kesenangan. Begitu juga berzina, tahu bahwa itu dosa tapi ada kesenangan. Begitu juga mencuri, merampok, korupsi. Tahu itu dosa. Tapi ada keuntungan dunia. Itu syahwat. Dan syubhat ataupun syahwat, dua-duanya penyakit hati, penyakit batin. Minta agar disehatkan. Wa'afini. Makanya ketika kita dalam duduk membaca, wa'afini ya Allah sehatkan aku, itu hayati niatkan bahwa kesehatan yang kita minta terutama sehatnya rohani kita, hati kita dari syubhat dan syahwat. Juga niatkan menyehatkan bagian tubuh fisik kita, raga kita, baik aspek bagian dalamnya ataupun bagian luarnya. Wa'afini ya. Oleh karena itulah, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala zaman baheula ya, mengutus malakul maut kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk mencabut ruh Nabi Musa. Oleh Nabi Musa saat itu menolak dan malakul maut yang datang kepada ditonjok. Sampai kedua matanya keluar. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau orang yang tidak punya ilmu kemudian memahami hadis ini dengan akal, tertawa, melecehkan hadis. Ngaco ini hadis, gitu ngomongnya. Kenapa? Gak masuk akal. Pertama, masa seorang Nabi, Nabi Musa, pas datang waktu ajalnya gak mau mati. Orang biasa aja gak layak begitu. Kedua, kok Nabi Musa galak amat berani melawan utusan Allah Malakul Maut. Sampai ditonjok. Sampai keluar kedua matanya. Ketiga, masa Malakul Maut bisa ditonjok? Atau sebelum ditonjok juga menghilang, kan gitu. Gak masuk akal. Itu kata mereka. Mentertawakan hadis ini. Padahal hadis ini sahih. Tapi ketika hadis ini dijelaskan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, maka clear semuanya, masuk akal tanpa harus menolak hadis yang mulia ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa malakul maut datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam bentuk orang. Dan malah Nabi Musa nggak tahu bahwa ini malaikat utusan Allah, karena dalam bentuk orang datang masuk ke rumah Nabi Musa langsung minta nyawa. Coba bayangkan, saya datang kepadamu untuk mencabut nyawa. Nabi Musa mengira ini orang biasa, dan syariat di zaman itu dan juga di zaman Kiwari, kalau ada orang yang mau ngambil nyawa kita, mau membunuh kita, wajib kita melawan. Tidak boleh ya, pasrah dan nyawa mah, nyawa saya milik Allah, sok cabut. Gak bisa begitu. Kalau ada orang yang mau ngebunuh kita, nanti dulu ya. Keluarkan jurus terampuh untuk menghindarinya, yaitu jurus seribu. Jurus langkah seribu, lari saja sudah ya. Nah, atau kalau bisa melawan-melawan. Kalau enggak bisa lari, menghindar. Nabiullah Musa menonjok orang itu yang disangkanya orang biasa. Maka malakul maut kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengembalikan kembali kedua matanya. Berkata, malakul maut arsaltani ila rajulin la yuridul maut. Engkau mengutus aku kepada seorang yang tidak menginginkan kematian. Apa kata Allah? Idhab ilai wa kullahu yadau yadahu ala jildi thur falahu matahta yadihi minas sanawat ya'ishuha. Sekarang kamu pergi lagi ke Musa. Katakan kepada Musa, letakkan telapak tanganmu di atas punggung seekor sapi. Setiap satu helai rambut atau bulu sapi yang tertutup oleh tanganmu, itu tambahan usia 1 tahun bagimu. 1 lembar bulu 1 tahun, begitu ditutupkan telapak tangan kita ke punggung sapi. Ada berapa lembar bulu? Ribuan mungkinnya. Jadi ribuan tahun. Lalu mendengar itu Nabi Musa bertanya, thumma madza, kemudian setelah itu apa? Thummal maut. Setelah itu baru kamu mati. Labuna min hadza. Mahma talat bikal hayat, falabuna min maut. Kematian itu sesuatu yang mesti sepanjang apapun usia kamu, ribuan tahun sekalipun. Setelah begitu Nabiullah Musa baru sadar ini malakul maut. Lalu beliau menjawab, al-an, sekarang silakan cabut nyawa saya. Wa sa'alallahu ayyudniyahu minal ardil muqaddasah bimikdar ramyata hajar. Lalu Nabiullah Musa meminta kepada Allah agar didekatkan ke negeri yang suci, di Palestina. Kira-kira apa namanya, sejauh lemparan batu, ditumpukan pasir yang warnanya merah. Makanya hadis ini sekarang ini dipajang di sebuah masjid, namanya Masjid Nabi Musa yang ada di Palestina sana. Kemudian hadis itu dipahat di dindingnya, ya. Dan di Masjid Nabi Musa itu ada makam Nabi Musa. Bukan makam, bukan kuburan. Tapi orang-orang banyak tuh yang menyangka itu kuburan. Padahal makam, bukan makam. Cuma makam di dalam bahasa Indonesia, mananya kuburan. Bahasa Arab, makam itu tempat menetap. Bisa tempat berdiri, bisa tempat menetap. Dan seluruh masjid-masjid yang diberi nama Masjid Nabi di Palestina ada makamnya. Ada Masjid Nabi Daud, ada makamnya. Ada Masjid Nabi Sulaiman, ada makamnya. Ya? Ada Masjid Nabi Yunus, ada makam Nabi Yunus. Begitu. Kaum muslimin yang awam, terutama dari Indonesia, oh ini makam. Para makam. Beda. Bukan kabar, bukan kuburan, bukan makbarah, tapi makam. Artinya Nabi tersebut pernah tinggal di tempat itu. Selama beberapa lama. Ya. Nah, kemudian begitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah datang ke Palestina dan menguasai Palestina, beliau mendirikan masjid-masjid dan diberi nama dengan nama para nabi, lalu dibuatkanlah monumen. Yang monumen itu kemudian disebut dengan sebutan makam. Padahal bukan kuburan. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seorang nabi sekalipun masih memiliki keinginan untuk hidup lama di dunia. Makanya tidak mau mati. Tapi setelah mengetahui bahwa itu utusan Allah berupa malakul maut yang menyamar menjadi orang, kemudian barulah dia pasrah sekarang, silakan. Oleh karena itulah maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyehatkan kita. Wa'afini. Ya Allah, sehatkan aku lahirnya dan batinnya, jiwanya ataupun raganya, ya. Jasadnya ataupun hatinya. Di apa namanya? dibersihkan, disehatkan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa saya ketakwaannya dan sucikan jiwa saya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pensuci jiwa. Anta maulaha. Ati nafsi taqwa wa zakki anta khairuha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Engkau pemilik hati ini, pelindung hati ini, dan pengatur hati ini. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah wa'afin. Sudah empat tuh. Allahumma gfirli sudah, warhamni sudah, wahdini sudah, wa'afini sudah. Sekarang terakhir, warzuqni. Dan berikan saya rizki. Apa yang dimaksud dengan rizki? Rizki itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan hidup, ya, istri atau suami, itu rizki dunia dan warizquddin. Ini jangan diabaikan, rizki agama. Agama berupa ilmunya tentang agama, hidayah untuk mengimaninya dan mengamalkannya, itu rizki yang jauh lebih berharga daripada rizki dunia. Makanya ilmu juga rizki. Dalam salah satu ayat dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dalam salah satu doa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan tambahan kepadaku ilmu dan beri rizki kepadaku berupa apa? Pemahaman. Pemahaman yang benar tentang itu juga rizki. Anak rizki? Ya, rizki. Rizki itu bukan sekedar uang, makanan, minuman, kekayaan, rumah, kendaraan, bukan. Tapi pasangan hidup juga rizki. Anak-anak juga rizki. Ya. Termasuk ilmu juga rizki. Ilmu tentang agama ini. Nah, itu lebih penting. Adapun yang menjadil bahwa anak-anak juga rizki, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dia berkata, ya Rasulullah, inni tazawajtu walam yurzaqli waladda. Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah, tapi aku belum diberi rizki berupa anak. Walam yurzaqli walad. Aku belum diberi rizki berupa anak. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, famin aina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Ayo perbanyak istighfar dan sedekah. Dua hal ini, istighfar dan sedekah, adalah pembuka pintu rizki. Termasuk rizki anak. Allah menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh dalam surah Nuh, ya Allah, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghafara, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan turun, Allah akan turunkan hujan kepadamu berupa rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan melimpahkan kepadamu harta-harta dan anak-anak. Maka orang ini kemudian melakukan banyak istighfar dan banyak infak dan sedekah. Sampai akhirnya dia diberi rizki berupa anak sampai 9. Bukan kembar langsung, bukan. Ya, bertahap. Ya. Karena apa? Karena istighfar dan sedekah. Nah, di sini menunjukkan bahwa anak juga rizki. Tapi yang lebih penting adalah rizki itu ilmu dan hidayah, iman dan amal soleh. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah syarah atau penjelasan tentang 5 poin yang kita minta di dalam doa duduk di antara 2 sujud dalam sholat. Ini salah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalimat lain yang dasarkan pada hadis sahih ada lagi selain 5 poin yang diterangkan tadi ya, tapi kita hanya membawakan salah satu contoh saja tanpa bisa membahas hadis-hadis lain karena panjangnya sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Cukup ya sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Bapak Dadang dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah baru saja kita simak bersama sesi materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Al-Sundawi. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon di nomor 0228686263 atau SMS WA 0811271476. Alhamdulillah sudah ada telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang dengan Yusuf dari Buah Batu Ustaz. Iya, silakan. Ini dalam ada berdoa Ustaz. Saya mendengar sebelum berdoa itu Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar dan dibacakan bersama-sama gitu Ustaz. Apakah memang begitu adabnya atau supaya lebih ini katanya gitulah judulnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Terima kasih. Pak Yusuf di Buah Batu. Buah Batu, barakallahu fiik. Kita sudah menjelaskan adab-adab berdoa. Salah satu di antara sebelum berdoa itu memuji Allah terlebih dahulu, ya. Menyanjung Allah, salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, istighfar, mengakui kesalahan, tobat, baru meminta, ya. Adapun kalau umpamanya sebelum berdoa kemudian zikir dulu secara berjamaah. Tasbih, tahmid, ya. Dan dilakukan secara berjamaah maka tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berdoalah masing-masing, sendiri-sendiri. Walaupun umpamanya ba'da salat fardu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melaksanakannya memimpin doa dengan para sahabat dan mengawalinya dengan zikir-zikir baik tasbih ataupun tahmid. Subhanallah atau alhamdulillah. Tapi sekali lagi dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk memuji Allah sebelum kita berdoa meminta doa dalam munajat kita ya demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Jawabannya ada, kita kembali ke telepon, ada yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Iya, saya Ibu Nur dari Bandung. Iya. Ustaz, saya minta tolong Ustaz, ini orang tua di kampung lagi sakit, tolong doain sama Ustaz. Yang kedua, saya pertanyaan. Gimana Ustadz cara mengingatkan orang tua yang masih ikut-ikut di bid'ah? Contohnya misalkan malam Jumat yasinan atau kayak seperti mau lebaran atau mau puasa kemarin masih ke kuburan. Kayak seperti itu Ustadz, gimana cara mengingatkan supaya orang tua supaya tidak tersinggung Ustadz? Itu aja Ustadz, Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Cibuntu, Bandung, barakallahu fiik ya. Semoga orang tua dari Ibu Nur diberi kesembuhan ya oleh Allah. La ba'sa tahun insyaAllah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa ila shifa'uk. Shifa'an la yugadiru saqama. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipulihkan seperti biasa. Ibu Nurnya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketegaran oleh Allah menghadapi musibah ini. Kedua, bagaimana cara mendakwahi orang tua? Sampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara menyampaikan keterangan, kalau ada dari ayat, kalau enggak dari hadis, kalau enggak dari penjelasan sahabat dan para ulama. Ya, sebagai contoh umpamanya malam Jumat, kita sampaikan yuk. Kita anjurkan baca surah Al-Kahfi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara begini begini begini. Kalau bisa baca kirim tulisan. Sekarang kan lewat WA ada. Bisa ya? tulisan tentang keutamaan baca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat, atau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam Jumat dan hari Jumat sebanyak mungkin, itu banyak anjuran. Ini aja Bu yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kekeh surat Yasin, sampaikan dalil seperti yang pernah saya bahas, bahwa hadis-hadis tentang hal itu dhaif, bahkan ada yang palsu, sampaikan ya dalam bentuk tulisannya atau dalam bentuk rekamannya ya. Intinya sampaikan ilmunya dengan sebaik-baik cara, mintakan hidayah kepada Allah bagi beliau ya, bagi orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Atas jawabannya. Satu lagi kita kembali ke telepon. Halo, sudah masuk nih. Siapa di mana? Abdiwar Jakarta, Pak ya. Ya, Abdiwar. Silakan Pak Abdiwar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang doa. Saya selalu selama ini berdoa istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan meminta doa untuk di masa yang akan datang. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, saya selalu minta doa di masa yang akan datang itu pertama untuk kedua orang tua dan keluarga saya. Nah, yang saya mau saya tanyakan, saya selalu meminta Pak Ustaz berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat rezeki yang banyak, rezeki yang luas, supaya saya dapat berbagi dengan orang susah. Nah, itu boleh nggak Pak Ustaz saya minta rezeki uang yang banyak untuk kita berbagi kepada orang susah gitu, Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdiar di Jakarta ya, barakallahu fiik. Bolehkah meminta rezeki berupa kekayaan? Boleh, tidak terlarang, sekalipun dalam sholat. Karena Nabi SAW juga mencontohkan meminta rezeki dalam sholat seperti yang sedang kita bahas. Warzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Boleh. Terlebih nih. Motivasi niat kita meminta rezeki itu karena kita ingin memperoleh keuntungan di akhirat dengan rezeki itu. Dengan cara berbagi, dengan cara menolong orang, dengan cara menyumbang aktivitas dakwah sehingga pemanfaatannya permanen dan pahalanya jariah. Jariah itu ngalir terus walaupun kita sudah mati. Kita bangun masjid, kita bangun madrasah, kita bangun pesantren, kita nyumbang ke umpamanya nyumbang kamera untuk kepentingan dakwah, nyumbang seluruh perlengkapan untuk siaran radio, TV atau streaming dakwah, murni kepentingan dakwah. Kita radio kita, TV kita tidak ada unsur komersial, tidak ada iklan, tidak ada musik, tidak ada lagu. Isinya apa? Isinya hanya dakwah murattal, informasi kajian, laporan-laporan aktivitas sosial kita, paling begitu. Semuanya dakwah. Nah, kita menyumbang kameranya, menyumbang peralatannya, dan seterusnya menyumbang untuk pembangunan gedungnya. Maka setiap kali dakwah seperti ini diadakan, apakah yang dapat pahala hanya ustadz seorang? Tidak. Semua yang terlibat, kameramen, operator, ya, ahli IT-nya, termasuk yang nyumbang kameranya, yang nyumbang mikrofonnya, yang menyumbang kursinya, yang menyumbang bangunan ruangan studio ini, dan seterusnya. Ya, kita yang sudah mati, ininya masih manfaat puluhan ratusan tahun lagi, ngalir terus ke alam kubur kita. Ya. Jadi motivasi kita ingin kaya itu, ingin digunakan kekayaan itu untuk ibadah. Ingin haji, ingin umroh, ingin menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua, ingin menyumbang masjid pesantren di tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang kesulitan. Kita jadi fasilitator untuk menyalurkan donasi dari para donatur ya. Kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi uangnya juga kita bagi, sembakonya kita bagi, makanan jadinya juga kita bagi, dan seterusnya. Sehingga terasa, ya. Maka, jadi ibadah, jadi pahala. Dan kita meminta uang, rizki yang melimpah kepada Allah dalam rangka itu bagus, ya. Asal benar janjinya sesuai janji. Jangan sampai ketika belum punya minta, ya Allah dengan janji, kalau diberi rizki yang melimpah, saya akan bangun pesantren masjid untuk kefakir miskin. Setelah dapat, sayang. Ya jadi, jangan sampai gitu ya. Nanti Allah cabut kembali apa yang Allah telah rizkikan kepada dia. Jadi dibolehkan Pak Abdiar ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kita nemak ini aja Ustaz ke WA. Nelpon ke sini. Dari Umu hamba Allah, enggak mau disebut namanya Ustaz, dari Bandung, dari Cimahi. Apaan Ustaz, tadi enggak sempat bertanya untuk kajian pagi, tapi ini masalah penting. Saya mau tanya, maaf sebelumnya Ustaz, saya ibu yang sudah mau masa menopause. Haid saya tidak teratur, keluar darah segar hanya 3 hari, berhenti seminggu. Kemudian keluar flek-flek coklat selama lebih dari 7 hari. Gimana hukum puasa saya Pak Ustaz? Syukron barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik, itu termasuk salah satu tanda-tanda menjelang menopause seperti itu, ya. Mungkin itu haid terakhir mungkin. Ya, seperti yang sudah sering kita menjelaskan bahwa mengenal apakah itu darah haid atau bukan dilihat dari sifat darahnya. Sifat darahnya itu khas. Kalau darah yang keluar seperti darah haid, sifat-sifatnya seperti darah haid. Dari aspek warna, baunya, dan kekentalannya, maka baik sedikit ataupun banyak itu adalah haid. Dan selama haid, maka tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh hubungan suami istri. Siapa yang sholat dan saum pada waktu haid keluar, maka tidak sah dan dosa. Ya, siapa yang berhubungan suami istri ketika sedang haid, maka dia berdosa karena melakukan itu haram secara syar'i. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka selama flek-flek yang keluar tadi masih keluar, selama itu masih haid dan tidak boleh saum, tidak boleh sholat. Nanti aja diqadha setelah Ramadan berlalu, ya qadha. Berapa hari masa-masa seperti itu kita alami, nanti ganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Seperti yang sudah kita terangkan ya. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Alhamdulillah, Ustaz, kita kembali lagi ke WA. Dari Halim di Buah Batu, juga ini sama pertanyaannya untuk Umu Rizki, juga di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh membaca doa duduk di antara dua sujud seperti ini? Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wadini wa'afini. Dan apakah boleh dibaca tidak berurutan, dan juga apakah harus yang tadi ucap yang tadi Ustaz bahas lima bacaan tadi, dan saya sering tidak berurutan masalah yang tadi bacaan, gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Doa yang tadi termasuk doa yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warzukni, wahdini, wa'afini. Sampai sana, iya itu boleh. Tapi urutannya harus begitu. Jangan dibolak-balik. Yang penting semua poin disebut walaupun urutannya tidak ngurut. Enggak. Karena Nabi SAW mencontohkannya dengan urutan seperti itu. Jangan dibolak-balik. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa doa, duduk di antara dua sujud bervariasi. Ambil salah satunya boleh, ambil semuanya dan dibaca secara bergiliran. Kadang di sholat ini baca ini, kadang di sholat itu baca itu boleh. Bervariasinya contoh doa dalam duduk di antara dua sujud oleh Nabi SAW menunjukkan Nabi ganti-ganti. Kadang ini, kadang itu. Tapi urutan poin-poin yang dimintai jangan digonta-ganti, ya. Harus sesuai dengan urutan yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Sambil menunggu telepon, kita baca lagi WA. Bismillah Ustaz, saya sangat sering was-was dalam sholat seperti ragu jumlah bilangan rakaat. Bacaan Al-Fatihah, apakah saya harus selalu sujud, ragu dalam bacaan Al-Fatihah apa sudah atau belum? Apakah saya harus selalu sujud sahwi karena ragu-ragu? Saya dengar keraguan dari orang yang sering ragu, keraguannya tidak teranggap. Dan ana termasuk yang sering ragu. Dan apa yang dimaksud tidak dianggap? Itu Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fiik. Baca Al-Fatihah ragu apakah sudah apa belum menunjukkan memang tidak dihayati bacaan Fatihah itu. Kalau dihayati mah tidak akan lupa ya, ini sudah Fatihah apa belum ya, enggak akan. Maka sejak sekarang dihayati coba, insya Allah tidak akan lupa ya. Jadi makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ketika kita baca, diresapi, dihayati. Supaya salah satunya tidak lupa ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya tidak membaca Al-Fatihah terlewat, tidak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat, bukan wajib sholat. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi mah terkena kewajiban sujud sahwi kalau yang dilewat itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Adapun kalau rukun sholat, maka tidak bisa tidak. Harus dilakukan. Yang apabila tidak dilakukan terlewat sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak sah. Terus gimana ya? Ulang sholatnya. Ya. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita sudah berpengalaman, suka lupa, itu disebabkan karena kitanya lalai ketika sholat, tidak menghayati, coba sekarang hayati. Ya. Adapun umpamanya ragu tentang jumlah rakaat. Ragu tentang jumlah rakaat. Ya, itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil rakaat yang terkecil lalu diakhiri dengan sujud sahwi, ya. Nah, sekarang kalau kita lupa Al-Fatihah, kalau lupa Al-Fatihahnya itu setelah kita ketika kita masih berdiri dari rakaat pertama nih. Lalu baca Qul huwallahu ahad. Tapi lupa tadi itu baca Fatihah apa belum ya? Ragu, baca Fatihah. Baca lagi Fatihah. Kalau tadi sudah, enggak apa-apa. Kalau tadi belum, ya berarti sekarang dibaca. Untuk apa? Untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan bahwa kita ini benar-benar membaca Al-Fatihah ya. Itu yang pertama. Kedua, keraguan orang yang sering ragu la yu'tabar. Artinya tidak dianggap, maksudnya apa yang meragukan tersebut tidak perlu untuk digubris, langsung saja diyakini ya. Itu mana? Seperti contoh umpamanya ini ragu apa sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, sudah sholat apa belum, sudah sholat atau apa belum. Seperti itu. Dan sering kali begitu, sudah ambil yang paling aman, kita yakini belum sholat. Karena asalnya kita belum sholat. Terus ragu sudah sholat atau belum, sudah sholat apa belum. Maka kembali kepada yang kita yakini belum. Ya. Silakan sholat. Mengulang sholat wajib adalah sunnah, enggak apa-apa. Tapi melewatkan sholat wajib sama sekali itu sebuah dosa besar. Wallahu a'lam. Silakan. Alhamdulillah. Syukurlah atas jawabannya, Ustaz. Juga kembali ke SMS, Ustaz. Bismillah dari Abu Gailan di Sasak Bubur, Kecamatan Ciamplas. Mau bertanya, apakah lokasi domisili saya di Sasak Bubur, Kecamatan Ciamplas ini dalam sholat tetap ke masjid seperti biasa atau harus di rumah? Sementara masjid terdekat masih menyelenggarakan sholat seperti biasa. Maksudnya dalam kondisi pandemi sekarang ini. Jazakallahu khairan. Iya, saya anjurkan untuk tetap di rumah. Walaupun daerah kita masih daerah hijau. Dalam arti belum ada data yang terpapar virus corona ini. Karena kita tidak mengetahui ya. Tetangga-tetangga kita yang suka ke masjid itu tadi siang, tadi pagi, sejak pagi pergi kemana saja, bertemu dengan siapa saja. Pergi ke pasar, di pasar berdesak-desakan. Nah, yang ke pasar itu apakah semuanya dipastikan steril? Kan tidak. Naik ke angkot, apakah di angkot itu mungkin sepi kosong, tapi apakah pernah ada enggak orang naik angkot itu yang terpapar virus corona. Kalau ada duduk di sana turun, si virusnya nempel di tempat duduknya, kita masuk, kita duduk di sana, nempel di kita. Nah, mungkin saja orang-orang tetangga-tetangga jamaah masjid kita ini pergi ke Bandung, pergi ke sana pakai angkot, pakai atau ke pasar atau ke supermarket, nanti berinteraksi dengan banyak orang sengaja atau tidak sengaja, lalu membawa virus itu. Siapa yang bisa menjamin? Kan tidak ada. Maka untuk amannya sudah. Sekarang ada uzur kuat untuk sholat di rumah. Jangankan ada virus corona yang mengancam nyawa, hujan turun saja itu menjadi uzur bagi kita. Uzur dari apa? Uzur untuk tidak sholat ke masjid. Boleh sholat di rumah, pahalanya tetap sama dengan pahala di masjid. Apa sih niat dan tujuan utama kita sholat di masjid? Agar pahalanya gede, pahalanya banyak, 27 kali. Pahala itu kita dapat walaupun kita sholat di rumah, karena ada uzur, ya. Kalau toh ada umpah orang yang menyatakan, masa ke masjid enggak boleh, ke pasar boleh, ke ATM boleh, ke supermarket boleh. Kan ustad-ustad ditanya, boleh enggak ke pasar, boleh enggak ke supermarket, boleh enggak ngambil uang ke ATM? Dijawab pasti boleh. Karena itu kebutuhan darurat. Kalau enggak ke pasar, enggak ada yang dipasak, enggak ada yang bisa dimakan, kelaparan. Kita, anak istri kita, keluarga kita kelaparan. Itu kebutuhan pokok. Tidak bisa umpamanya diganti dengan yang lain. Dan satu-satunya cara harus ke warung, harus ke supermarket, harus ke ATM, harus ke pasar, gitu ya. Itu sesuatu yang sifatnya darurat, tidak bisa tidak. Adapun ke sholat, apakah harus di masjid dan darurat harus di masjid, kalau enggak di masjid enggak sah? Enggak. Ada uzur boleh di rumah, ya. Jadi tidak bisa disamakan hukum ke masjid dengan ke pasar. Kalau ke pasar ada kebutuhan yang sifatnya doruri, tidak bisa tidak harus belanja untuk makan. Kalau sholat ke masjid bisa di rumah. Berjamaah di rumah dengan pahala yang sama. Itu pertama. Kedua, kalau umpamanya kita ke pasar, kemudian di pasar ada yang terkena corona, tidak akan memberi madarat kepada aspek agama, kepada tempat ibadah. Tapi kalau umpat terpaparnya di masjid, itu akan menjadi fitnah. Tuh gara-gara sholat di masjid jadi we kena corona. Diekspos saja, masjid termasuk salah satu tempat yang potensial untuk menyebarkan virus corona. Jadi we buruk citra masjid teh. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau orang terpapar di masjid ataupun di pasar atau di supermarket atau di jalan, maka orang menganggap yang biasa. Tapi kalau terpaparnya di masjid, masjidnya nanti akan disorot menjadi objek yang terfitnah, ya. Maka jelas harus dibedakan antara pergi ke ATM, ke pasar, ke supermarket dengan ke masjid. Kalau ke masjid mah tidak darurat, bisa di rumah. Kalau ke pasar mah sesuatu yang memang wah harus kita lakukan untuk bisa tetap makan, ya. Demikian wallahu alam. Salatlah tetap di rumah. Syukran Ustaz Syekhullah atas jawabannya. Kita kembali lagi ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Vini di Sarijadi. Apakah sesudah sholat sunnah seperti rawatib, duha, taraweh boleh berdoa mengangkat tangan, Ustaz? Iya. Kalau berdoa, sebenarnya kalau seusai sholat sunnat, ya, tidak ditekankan sekali untuk berdoa seperti ba'da sholat fardu, ya. Setelah sholat fardu ada doa, ya, dan itu bagian yang menjadi apa tak terpisahkan dari sholat fardunya. Adapun seusai sholat sunat maka tidak ditekankan untuk berdoa. Tapi kalau umpama kita mau berdoa tidak apa-apa boleh dan itu masuk ke dalam doa yang mutlak. Mau berdoa mangga, tidak berdoa juga mangga, ya. Tapi lebih utama berdoanya ba'da sholat fardu. Karena ba'da sholat tahajud, ba'da sholat sunat seperti biasa itu termasuk doa yang mutlak, maka lebih utama untuk mengangkat kedua tangan, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Jawabannya ada juga. Telepon lagi. Barusan sudah nyala, silakan. Halo, siapa? Nah, ada udah masuk Ustaz. Halo, siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didin di Cimahi, Ustaz. Oh iya, Didin. Sorry, Didin. Ini mau nanya, kalau Lailatul Qadar itu, mencari Lailatul Qadar, apakah kita harus begadang, Ustaz? Atau cukup di sebagian waktu aja, misal kita tidur lebih cepat dan bangun misalnya jam 2 malam gitu. Ya, wa jazakallahu khairan. Ya, lebih maksimal lebih baik. Kalau kita bisa begadang tanpa tidur sekejap pun, dan seluruh waktu malam itu diisi dengan ibadah yang bervariasi, antara sholat, baca Quran, berdoa, berzikir, banyak-banyak istighfar, itu yang terbaik. Itu yang paling utama, paling afdol. Ya. Adapun kalau umpamanya kita sudah diniatkan untuk tidak tidur, ya, siangnya kita tidur, kemudian malamnya kita akan begadang. Begadangnya dalam arti positif, diisi oleh ibadah. Bukan begadang tapi umpamanya main internet, ya, browsing, ya, atau baca-baca berita-berita tentang COVID-19, tentang perkembangan ekonomi, politik dunia, sampai lihat. Maka itu mah bukan qiyamul lail, bukan menghidupkan malam dengan ibadah, ya. Apalagi nonton TV atau main game seperti itu, atau gaples, catur, itu bukan ibadah, ya. Jadi silakan. Tapi kalau umpamanya ternyata malam itu kita ngantuk, enggak kuat, ya, berusahalah untuk senam-senam dulu, babatak dulu, ya. Bikin kopi dulu, kemudian lanjut dengan zikir. Tapi dengan semua usaha itu, sudah ternyata tetap ambruk tidur, ya gimana lagi? Ya, mintalah kekuatan kepada Allah SWT agar Allah menghidayahkan kepada kita untuk memiliki semangat yang kuat untuk berdoa. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz jawabannya. Kita kembali lagi ke... Ada telepon lagi, silakan. Halo, oh iya udah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, mau bertanya. Siapa dari Pak? Bapak Heri di Pemalang. Heri Pemalang, silakan. Ya, begini Ustaz. Di dekat rumah kan ada mengadakan sholat raweh di musholah ya Ustaz. Ya. Apaan mau bertanya, semisal ketika sholat raweh itu diselingi dengan sholawat, terus setiap 4 rokat itu aja semacam doa, doa apa itu namanya tuh? Pokoknya semacam doa gitu ya Ustaz. Yeah. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Sebaiknya saya sholat di rumah apa ikut yang misal kayak walaupun nggak ada misal nggak ada pandemi kita ikut sholat sendiri apa ikut yang tarawih bersama itu Ustaz? Yeah. Demikian Ustaz. Nah, yeah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Heri di Pemalang. Barakallahu fiik Pak Heri. Kalau sekarang musim pandemi, jangankan taraweh yang sunnah ya. Salat fardu aja jangan. Jumatan aja jangan. Sebaiknya di rumah ya. Ikuti pemerintah, ikuti anjuran MUI untuk stay at home. Termasuk ibadah juga. Agar pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini segera tuntas gitu ya. Agar kita kembali bisa beraktivitas secara normal. Saya kemarin bincang-bincang dengan orang yang punya link terhadap orang-orang di dinas kesehatan. Kalau masyarakat tidak disiplin dalam menghindari COVID-19, ini akan bisa berlangsung sampai 2024 loh. Kalau tidak disiplin dan kalau pemerintah tidak tegas, ya, maka perlu ketegasan pemerintah, perlu himbauan yang intensif dari para ulama untuk menyadarkan warga agar menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah, termasuk dalam masalah ibadah, ya, yang fardu pun tetaplah lakukan di rumah dan itu sah dan pahalanya sama dengan sholat di masjid. Jadi kalau sekarang Pak Heri jangan ya. Nah sekarang tidak musim pandemi bagaimana tetap dianjurkan sholat di masjid. Karena apa? Karena hadisnya menyatakan siapa orang sholat bersama imam sampai selesai dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Adapun kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh imam yang kemudian diikuti oleh jamaahnya, jangan kita ikuti, ya. Kita diam saja, kesalahannya tanggung jawab imam, dan benarnya pahala bagi kita, pahala bagi imam. Demikian Pak Heri, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ya. Assalamualaikum, saya Rian dari Cicaheum. Izin bertanya, beberapa hari kemarin ada orang yang mendoakan air dengan maksud agar mempermudah menjual rumah. Lalu air tersebut dicipratkan dan dibanjur di halaman rumah. Lalu ia juga mengubur parfum di halaman rumah juga dengan niat mempermudah penjualan rumah tersebut. Lalu ia berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 35. Ia berkata, kita boleh berdoa dengan perantara atau wasilah air dan parfum. Apakah hal ini dibenarkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Al-Maidah ayat berapa? 35. Tayyib, barakallahu fik. Iya, itu termasuk salah satu di antara praktek perdukunan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mencontohkan seperti itu, demikian juga para sahabat, demikian juga para ulama. Adapun Al-Maidah ayat 35 tadi, ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Wasilah di sini jangan difahami sendiri. Penjelasan para ulama, wasilah di sini adalah amal soleh yang disyariatkan, ya, yang hanya bisa menyampaikan kita kepada Allah. Bukan wasilah berdoa dengan melalui benda-benda, apalagi benda-benda mati yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Air, kemudian apa namanya? Parfum. Orang musyrik Quraisy dalam beribadah kepada Allah pakai wasilah patung. Itu benda mati. Pakai wasilah patung itu visualisasi dari orang soleh yang namanya Lata Uzza zaman baheula. Ada Manat, ada Hubal dan seterusnya. Ya, itu yang menyebabkan mereka terjerumus kelam syirik karena dalam ibadah mereka ada wasilah. Dan wasilahnya itu adalah visualisasi dari orang soleh. Nah, apalagi ini bukan. Bukan begitu memahami ayat, ya. Nah, kecuali kalau meruqyah air dengan bacaan-bacaan Quran atau doa-doa yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, ya itu ada asarnya. Itu ada dalilnya, itu ada hadisnya dan itu sahih, boleh. Boleh kita umpamanya mengobati orang dengan cara meruqyah, baik membacakan kepada orang yang sakit ataupun membacakan itu ke air kemudian airnya diminumkan, itu boleh. Adapun untuk kepentingan bukan mengobati, ya seperti menjual rumah. Ada praktek-praktek perdukunan. Dukun itu apa mereka enggak pakai doa, enggak pakai ayat? Pakai ayat, pakai doa, tapi ya, tapi itu tadi. Cara-cara yang digunakannya menggunakan cara-cara yang digunakan oleh para tukang sihir yang dibantu oleh setan laknatullahi alaih. Ada wasilah berupa buhul, berupa alat sihir, berupa alat perdukunan. Nah, termasuk tadi ya. Apakah jimat seperti itu tidak ada ayat Al-Qur'an yang tertulis dalamnya? Ada ayat Al-Qur'an yang tertulis dalamnya. Pakai parfum, pakai bunga, pakai jampe-jampe harupat, gera-gede, gera lompat, dan seterusnya. Itu syirik, tidak boleh ya. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita melakukan apa yang ditanyakan tadi. Itu praktek perdukunan. Walaupun yang dibacakannya ayat. Tapi cara praktek seperti itu adalah praktek yang dilakukan oleh perdukunan, oleh dukun. Adapun cara bagaimana caranya agar rumah itu cepat laku, ya lakukan ikhtiar yang rasional, ya umpamai direnovasi dulu atau dibaguskan, di halamannya dibersihin gitu ya, disapu, dipel, dicat ulang umpamanya, dipromosikan lewat internet, ya lewat orang tolong bantu promosikan, nanti kamu dapat bagian. Berdoalah kepada ya Allah, cepatkan penjualan rumah saya itu agar laku dengan segera. Boleh dengan cara seperti itu ya. Adapun membacakan ayat ke air, dibanjurkan, dicipratkan ke ke rumah, apalagi nanam parfum, maka tidak ada dalil akal dan dalil nakal dalam hal itu. Dalil akal tidak ada, tidak rasional. Apa hubungannya lakunya rumah itu dengan parfum yang ditanam, ya, dengan air yang dicipratkan? Nggak ada alasan rasional, nggak ada alasan nakli. Naklinya itu dari Al-Quran dan Sunnah dari Syariat Islam. Tidak ada yang seperti itu. Adapun ayat yang dipakai benar ayatnya, tapi penerapan yang keliru, ya, yang salah, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita berjumpa kembali esok hari di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.